Nah, kalau hululnya al-halaj itu ya berarti apa? Ketika setetes air menyatu di laut, jangan harap setetes air ini masih ada. Pasti dia sudah habis, tidak ada ceritanya lagi. Sehingga yang ada sekarang tinggal Allah. Maka ana al-haq. Nah itu yang ngomong bukan lagi al-halaj, tapi dalam tanda petik Allah. Nah ini nanti di beberapa kajian itu yang diomongkan al-halaj tadi ada lo dukungan ayatnya. Misalnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ternyata Allah sendiri sudah bilang sesungguhnya analah yang Allah. Kalau ada analah, maka tidak ada gunanya lagi ana faiz, ana kamu, ana Masjid Sudirman, ana takmir, enggak penting. Yang ada tinggal innani anallah, ana al-haq. Ada juga surat Fusilat, innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu berarti apa? Ya ada di mana-mana. Itu tidak perlu dijelaskan lagi. Meliputi itu berarti ya kayak apa ya, jaket ini, kalau ini ada HP tak gini, ini itu berarti jaket ini meliputi HP. Tidak mungkin ada bagian kecil pun dari HP yang tidak kena jaket itu. Itu meliputi. Berarti dalam segala hal ada Allah di situ. Dan Allah sendiri bilang, ini nanti yang dipakai sesi di jenar, wa nahnu akrobu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya dibandingkan hablil warid itu ini. Jadi nadi yang di leher. Ya nadi yang di leher ini kan kuncinya. Kalau enggak percaya kamu nyari silat, coba dikit aja seret gitu. Ya, cobaan dikit ya. Itu maksudnya apa? Loh, lebih dekat dibandingkan nyawamu sendiri. Aqrabu ilaihi min hablil warid itu. Berarti apa? Ya Allah itu ada dalam diri kita. Wong sama ini aja ya, lebih dekat. Kamu sama pacarmu dalam-dalamnya kan paling cuma nempel. Itu lebih dari hablil warid. Jadi nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oke. Dan seterusnya lah, nanti ngajinya panjang kalau dibaca satu-satu. Termasuk yang terakhir itu wa ma romaita idro maita walakinallaha roma. Kalau kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kalau kamu minum, ya sayangnya aku belum nyampe makomnya, jadi belum nyampe wa ma romaitanya. Kalau sudah hulul itu saya bilang tadi, kalau kamu ngomong itu ucapannya Allah, kehendakmu kehendaknya Allah. Oke, kita lihat tafsirnya para sufi yang lain, komentarnya. Katanya Ghazali, perkataannya al-halaj itu karena sudah saking cintanya pada Allah. Cinta itu kalau sudah sangat mendalam, antara pecinta dan yang dicintai itu pasti jadi satu. Ya, kapan-kapan kita bikin sesi filsafat cinta. Ya, syaratnya yang jomblo sudah harus punya pacar. Ya, ngapain belajar filsafat cinta masih jomblo. Jadi kalau cinta sudah sangat mendalam itu jadi satu, keluar satu kata, engkau lah satu-satunya, engkau lah hidupku, kan gitu kamu lagu-lagu itu kan, engkau lah segalanya, kan selalu begitu. Dan itu normal katanya Ghazali. Dan memang jatuh cinta paling tinggi kan pada Allah. Berarti makomnya al-halaj memang dia jatuh cinta yang paling tinggi. Terus ada lagi Attar, Fariduddin Attar itu yang nulis Mantiqut Thoir, yang nulis Tadhkiratul Auliya. Katanya Attar, orang Islam ini kok aneh ya. Wong ada manusia jelas sufi, makomnya puncak, bilang anak al-haq kok dianggap salah. Sementara Al-Quran, cerita Al-Quran itu kan ada ketika Nabi Musa nyari Allah, terus ada naik ke atas gunung, ada semak-semak kebakar yang bilang akulah Allah. Maka komentarnya Attar, saya heran kita bisa menerima ada semak belukar terbakar yang bilang aku Allah. Dan terus kita percaya, wong di Quran bilang gitu memang. Tapi ucapannya Al-Hallaj yang wali kok enggak kita terima. Kenapa kamu percaya bahwa semak ini bilang anak Allah? Karena kamu percaya bahwa Allah tajalli di situ. Lawang pada semak-semak aja bisa, apalagi pada manusia, itu maunya Attar. Jadi sangat mungkin, gak masalah. Kamu jadi juru bicaranya Allah itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Kiai-kiai, ustad-ustad kan tiap hari begitu. Mulutnya kan dia bilang, ini Allah loh yang bilang, kan gitu. Ya kan? Loh, orang yang ngomong gitu kok enggak kamu tunjuk, "Weh, murtad kamu, kafir kamu. Kok berani bilang kamu itu Allah?" Ya kan? Ini perintah Allah. Ini kehendaknya Allah. Ini ucapannya Allah sendiri, lu yang ngomong dia. Kok berani-beraninya atas nama Allah? Itu yang sebenarnya mau dikritikkan oleh Attar. Mbok yang konsisten. Wong yo semak-semak kita percaya, ada orang ngamuk bawa pentung bilang ini perintahnya Allah, kita percaya. Kok Al-Hallaj bilang kita anggap murtad? Nah, itu komentarnya Attar. Ada lagi komentarnya Sirhindi, Ahmad Sirhindi, ini mursyidnya atau rekod Naksabandia dari India. Dia digelari wali abad milenium kedua. Dia lahir, saya lupa, sekitar tahun 500-an. Menjelajahi banyak sekali torekot, meskipun jatuhnya terakhir di Naksabandia. Katanya Ahmad Sirhindi, maksudnya Al-Hallaj itu bukan akulah Allah atau akulah kebenaran. Maksudnya bukan pada ananya. Maksudnya apa? Maksudnya aku tiada, hanya Allah lah yang ada satu-satunya. Orang jadi marah karena lihat ananya. Perhatikan bukan ananya, tapi al-haknya. Jadi, itu sebenarnya Al-Hallaj ingin menyangkal dirinya. Bukan ingin ngaku dirinya Tuhan, tapi ingin buang dirinya, ingin membunuh dirinya sendiri. Jadi anak al-haq itu berarti aku itu sudah tidak penting, aku itu sudah hilang, aku itu sudah tidak ada. Hanya Allah yang ada, Allah yang penting. Jadi itu penyangkalan diri. Tanpa ini tauhid kita tidak akan puncak. La ilaha illallahnya tidak utuh. Nah, itu komentarnya Ahmad Sirhindi. Jadi yo yang kontra lebih banyak lagi, enggak usah tak sebut di sini. Yang mengkafirkan, biasanya yang mengkafirkan pakai dalil zahirnya kalimat. Jadi ngomong akulah kebenaran, terus wah berarti ngaku Tuhan. Tuhan kan tidak di situ, Tuhan di sana. Berarti kamu musyrik, murtad, berarti harus dibunuh. Jadi logikanya simpel. Jadi lihat zahirnya.